السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Rambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita istiqamah terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-59, masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah, kitab yang membahas tentang salat. قال المؤلف رحمه الله تعالى. Berkata penulis, mudah-mudahan Allah memuliakan beliau. Walau waqa'a fil waqti duna raq'atin wal baqi kharijuhu fakulluha qada'un. Beliau berkata, seandainya salat itu dilaksanakan sebagiannya di waktu, jadi sebagian dari salat dilaksanakan pada waktunya, hanya saja sebagian ini adalah kurang dari satu rakaat. Jadi ada satu bagian dari sholat yang dilakukan pada waktunya. Tentunya ketika kita berkata pada waktu sholat, ada waktu awal, ada waktu akhir. Antara awal dan akhir itulah waktu sholat, kata Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, seseorang melaksanakan sholat. Sebagian dari sholat yang dia lakukan di waktu yang sudah ditentukan. Taruhlah di akhir waktu. Hanya saja, duna rak'atin. Tidak sampai satu rakaat. Sebelum dia ruku, dia masih membaca surat, azan isya dikumandangkan. Dia terlambat sholat maghribnya, terlambat dia sholat maghrib, melihat sebentar lagi akan isya, tergesa-gesa dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dia baca Al-Fatihah. Baru selesai Al-Fatihah misalnya, dia baru mau ruku, dan belum sempat ruku, azan isya dikumandangkan. Azan isya dikumandangkan. Artinya dia, sholat maghrib yang dilaksanakan pada waktunya tersebut hanya kurang dari satu rakaat. Andainya dia ruku, kemudian dia bangkit, azan isya dikumandangkan, berarti dia dapat satu rakaat dari waktu sholat maghrib. Kalau ini kurang dari satu rakaat. Walbaki kharijuhu. Sedangkan sisanya di luar waktu. Jadi yang di waktu maghrib itu cuma takbir, ya, lalu mungkin baca iftitah, lalu dia baca Fatihah, ya, itu di waktu maghrib. Tetapi ketika dia akan ruku, azan isya dikumandangkan. Ya, sebagiannya di waktu maghrib, tapi kurang dari satu rakaat, dan selebihnya dilakukan di waktu isya. Maka Ketika kita mengistilahkan sholat yang sedang dia lakukan, kata beliau, kita mengistilahkannya dengan sholat qadha. Jadi sholat itu ketika dikerjakan ada yang sifatnya adaan, ada yang sifatnya qadhaan. Ketika kita melaksanakannya di awal waktu atau di tengah atau di akhir sekalipun, kita berniat melaksanakan ada ussalah, ada as-salah. Ya. Kita berniat di hati untuk ada ussalah, untuk melaksanakan sholat di waktu yang telah ditentukan. Tetapi kalau kita mengerjakannya di luar waktu, misalnya kita baru sholat maghrib di waktu isya, ya, dikarenakan sebab tertentu, misalnya kemacetan dan lain sebagainya, kita katakan itu qadha, qadha ussalah. Lalu bagaimana kalau sebagian kecilnya di waktu yang sudah Allah tentukan, tetapi kebanyakannya di luar waktu, ya? Atau dalam dengan ungkapan yang lebih jelas, yang dilaksanakan di waktunya itu kurang dari satu rakaat. Ukuran rakaat itu ruku, belum sempat dia ruku di rakaat yang pertama sudah azan isya atau sudah azan asar misalnya, ya? Atau kalau sholat subuh sudah keburu terbit matahari, ulu usyams, dia baru belum sampai satu rakaat matahari sudah terbit, artinya sudah habis waktu sholat subuh. Ini kita sebut qadha atau sebut kita sebut adaan. Ya, maka di sini beliau berkata, fakulluha qadha'un. Maka kita hukumi sholat seperti ini sebagai sholat qadha. Qadha, ya. Dalam puasa ada qadha. Ya. Iddatun min ayyamin ukhar, Allah katakan, gantilah di hari yang lain sesuai dengan jumlah puasa yang kalian tinggalkan bagi musafir dan orang yang sakit yang masih ada harapan kesembuhan. Nah, dalam salat pun ada qadha. Man nama an salatin falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari melaksanakan salat, maka salatlah ketika dia ingat, ketika dia bangun dari tidurnya. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Jadi yang seperti itu dihukumi qadha. Kalau sholat yang dia kerjakan di waktunya kurang dari satu rakaat, tapi sudah masuk sholat yang lain, sudah masuk waktu sholat yang lain, maka sholat yang sedang dia lakukan itu dihukumi qadha, bukan dihukumi adaan. Aw raq'atun fa akthar wal baqi kharijuhu fa kulluhu fa kulluha adaun. Atau kasus yang kedua, dia mendapatkan satu rakaat. Dia sholat maghrib. Allahu Akbar. Dia baca dari mulai iftitah, lalu al-fatihah, lalu dia baca surat, lalu dia ruku. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Azan isya dikumandangkan. Azan isya dikumandangkan dari masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya dia masih sempat mendapatkan satu rakaat sebelum waktu sholat itu habis. Dia masih sempat mendapatkan satu rakaat sebelum waktu sholat itu habis. Maka dalam kondisi ini, fakulluha adaun. Semua bagian sholat itu dari awal sampai akhir kita sebut adaun, ada. Ya, dianggap melaksanakan di waktu yang sudah ditentukan. Jadi ukurannya adalah dapat satu rakaat atau tidak. Kalau dapat satu rakaat itu adaan. Tapi kalau dapatnya kurang dari satu rakaat itu dianggap qadha. Itu dianggap qadha. Adapun dalil terkait dengan permasalahan ini ma'asyiral muslimin adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, di mana baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam pernah bersabda, man adraka minas subhi raq'atan qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka as-subh. Barang siapa, kata Nabi, mendapatkan satu rakaat dari sholat subuh sebelum terbitnya matahari, maka dia telah mendapatkan sholat tersebut. Ya. وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً قَبْلَ مِنَ الْأَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْأَصْرِ. Dan barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat asar sebelum tenggelamnya matahari, maka sungguh dia telah mendapatkan sholat asar tersebut. وَفِي رِوَيَةٍ, dalam riwayat dikatakan, man adraka raka'atan minas salati faqad adraka salah. Ini lebih umum hadisnya. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat, maka dia telah mendapatkan salat tersebut. Baik itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ataupun Jumat sekalipun. Dia datang ke masjid, ternyata imam sudah bangkit dari rakaat yang pertama, bangkit dari sujud. Maka dia datang di rakaat yang kedua. Lalu di rakaat yang kedua tentunya imam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dia. Lalu bagaimana nasibnya dengan yang terlambat ini? Karena dia telah mendapatkan satu rakaat, maka dia sudah dapat salat Jumat. Cukup dia tambahkan satu rakaat lagi. Tetapi ketika dia masuk mengikuti salat Jumat, imam sudah berada di sujud yang kedua, sujud di rakaat yang kedua misalnya, maka dia mendapatkan kurang dari satu rakaat. Maka ketika imam salam, maka makmum yang terlambat ini bangkit untuk melaksanakan 4 rakaat. Ya, bukan Jumat tapi zuhur. Karena Nabi berkata, man adraka rak'atan minas shalah faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat, maka dia telah mendapatkan salat. Kalau enggak dapat satu rakaat, berarti dia tidak dapat salat tersebut. Dan Jumat tidak bisa dikerjakan sendiri. Jumat tidak bisa dikerjakan sendiri, maka mau tidak mau dia harus salat zuhur. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, lalu dikatakan di sini, lakin yuhramu ta'ammudu ta'khiri anil waqti. Akan tetapi, kata beliau, diharamkan ta'ammudu ta'khir, dengan sengaja mengakhirkan salat, anil waqti, dari waktu yang sudah ditentukan, hatta yaqa'a ba'duha kharijal waqt. Apalagi sampai menyebabkan sebagian dari sholat itu dilakukan di luar waktu. Sebagian masih di waktu, sebagian di luar waktu. Itu kalau tanpa uzur adalah sesuatu yang tercela, sesuatu yang dilarang. Ya. Diriwayatkan bahwasanya Al-Ala ibnu Abdurrahman dakhala ala Anas ibni Malik, datang menemui Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an di rumahnya di Basrah, di Irak. Ya, di Irak ada negeri namanya Basrah. Hinan sarafa minaz zuhur, tatkala selesai salat zuhur, dia datang menemui sahabat Anas bin Malik. Wadaruhu bijambil masjid, sedangkan rumah Anas bin Malik ada persis di samping masjid. Falamma dakhalna alaihi qal, tatkala kami masuk menemui beliau, sahabat Nabi Anas bin Malik, maka beliau berkata, sallaitumul asr. Jadi mereka bisa salat zuhur, tapi yang ditanya oleh Anas bin Malik salat asar, sallaitumul asr. Berarti ini mereka ngerjain zuhurnya di akhir. Sallaitumul asr, apakah kalian sudah salat asar? Fakulna lahu, kami katakan, inna man sarafna as-sa'ata minaz zuhur. Kami tadi baru beres salat zuhur. Al, sallul asr, ya sudah langsung saja salat asar. Kalau tadi kalian salat zuhur, ya sekalian salat asar. Fakulna fasallaina, maka kami pun bangkit salat asar. Falam man sarafna qal. Tatkala kami selesai dari salat, maka beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Nabi Muhammad bersabda, tilka salatul munafiq. Itu adalah salatnya munafik. Yaitu orang-orang yang mengakhirkan salat sampai menjelang habis waktunya baru dia tergesa-gesa mengerjakannya. Tilka salatul munafiq. Itu salatnya munafik. Yajlis ya, yuraqibus syams. Dia duduk sambil lihat matahari. Matahari masih terang. Bentar lagi lah kita salat. Matahari masih terang, bentar lagi lah kita salat. Atau kalau zaman sekarang mungkin tidak memperhatikan matahari. Memperhatikan jam. Baru setengah satu. Baru jam satu. Baru setengah dua. Baru jam dua. Baru setengah tiga. Masya Allah. 10 menit lagi azan asar. Buru-buru dia. Buru-buru dia salat. Tilka salatul munafik. Itu yang begitu salatnya munafik, kata Nabi. Ya. Dia melihat-lihat waktu. Hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fa naqaraha arba'an. Maka ketika waktu ketika matahari sudah ada di antara dua tanduk, setan buru-buru dia salat, artinya mau habis waktunya, buru-buru dia salat, ya fa naqaraha arba'an. Maka dia mematuk 4 kali. Nabi mengistilahkannya mematuk 4 kali, bukan salat tapi mematuk 4 kali. Saking cepatnya dia sholat, maka diumpamakan seperti ayam yang mematuk. Mematuk makanan. Ya, la yadhkurullaha fiha illa qalila. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Ini ancaman. Orang yang mengakhirkan waktu sholat, jadi ancam dengan sifat munafik. Dan ini ancaman yang berat. Ya, ini ancaman yang berat. Oleh karenanya, para pemirsa Niaga TV, jangan pernah kita mengakhir-akhirkan waktu sholat. Jangan pernah kita mengakhirkan waktu sholat. Karena sesungguhnya afdalul a'mal as-salatu ala waktiha. Amal yang paling afdal, yang paling utama adalah sholat pada waktunya. Jangan diakhirkan. Kalau dikatakan di sini, waman dan barang siapa jahila dukhulal waqt, yang tidak tahu bahwa waktu sholat sudah masuk, dia tidak tahu waktu sholat sudah masuk atau belum. Fa akhbarahu thiqqatun an musyahadatin wajaba qabuluhu. Apabila seseorang dia jahil apakah waktu sudah masuk atau belum, lalu dia dikabarkan oleh orang yang terpercaya. Didatang seseorang dan orang ini terpercaya, dia mengabarkan bahwa waktu sholat sudah masuk, dan kabar itu dasarnya adalah musyahadah, itu menyaksikan. Menyaksikan. Dalam kondisi ini, kata beliau, wajaba qabuluhu. Wajaba qabuluhu. Maka orang yang jahil, yang tidak tahu waktu sholat tersebut, lalu datang yang mengabarinya, sedangkan yang mengabari adalah orang yang fiqah terpercaya, dan dasar beritanya adalah musyahadah menyaksikan, dalam kondisi ini wajaba qabuluhu, wajib menerima berita orang yang fiqah tersebut. Ya, wajib menerima kabar berita dari orang yang fiqah tersebut. Artinya menerima ya bukan hanya oh iya, bukan hanya begitu ya, dia sholat. Yang orang yang tidak tahu waktu sholat itu sholat. Au an ijtihadin. Atau dia mendapatkan kabar yang thiqah, hanya saja bukan musyahadah. Bukan hasil melihat dengan mata kepala. Tetapi an ijtihadin, dari hasil ijtihad. Ya, jadi dia gak tahu, ini waktu sholat sudah masuk belum. Lalu tiba-tiba ada orang yang thiqah terpercaya berkata, sudah masuk waktunya. Lalu dia bertanya, dari mana ente tahu udah masuk? Kayaknya sih udah. Soalnya begini-begini, ijtihad ya, berijtihad. Maka dalam kondisi ini, fala, fala. Tidak wajib diterima berita orang tersebut. berita orang tersebut tidak wajib diterima. Kenapa dikatakan di sini fala yajib alaihi qabulu khabarihi? Tidak wajib atasnya menerima kabar dari orang itu, tidak wajib. Artinya boleh-boleh saja, tapi tidak wajib dia menerima. Bal yajibu alaihi, oh berarti dia wajib berijtihad ya, dikatakan di sini bal yajibu alaihi an yajtahida in kana qadiran ala dzalik. Tetapi wajib atasnya berijtihad apabila dia mampu untuk melakukannya. Wajib berijtihad artinya berijtihad itu berusaha untuk cari tahu ini waktu salat sudah masuk atau belum. Ini istata'a, apabila dia mampu untuk berijtihad. Jelas ma'asyiral muslimin ya. Jadi kalau kita lagi bingung, ini waktu sholat sudah masuk belum ya? Bingung kita. Tiba-tiba ada yang datang. Apa? Oh, belum sholat, sudah masuk ini. Oh Bapak, yakin sudah masuk? Iya, saya lihat. Matahari sudah, fajar sudah terbit dari upuk sebelah timur misalnya. Sholat. Kalau berita itu dasarnya adalah melihat musyahadah. Tapi kalau dasarnya adalah ijtihad, maka hendaknya orang yang tidak tahu sholat ini sudah masuk atau belum, ya ijtihad juga. Kalau dia bisa melakukannya. Lalu dikatakan di sini, falil a'ma, bagi orang yang buta, ya buta matanya, awil basir al-ajizu anil ijtihad. Bagi orang yang buta atau orang tidak buta tapi tidak bisa ijtihad. Entah karena dia di penjara misalnya, entah karena diikat atau ditutup matanya, dia enggak buta tapi dia tidak bisa berijtihad. Entah karena di penjara, entah karena diikat tangannya, entah karena diikat kakinya sehingga tidak bisa bergerak, entah karena dia ditutup matanya dan sebab yang lain. Ya, falil a'ma, bagi orang yang buta atau orang yang bisa melihat tapi tidak bisa ijtihad, taqliduhu, hendaknya dia taklid. Taklid kepada siapa? Tadi kepada orang yang mengabarkan berita sudah masuk waktu yang dasarnya adalah ijtihad. Itu boleh. Ya boleh. Beda dengan orang yang bisa melihat. Dia ijtihad saja. Enggak usah dia mengikuti ijtihad orang lain. Ya, dia ijtihad saja memastikan sudah untuk minimal ghalabatuz zon, mendapatkan apa namanya persangkaan yang kuat bahwa waktu sudah masuk. Tapi kalau orangnya buta, ya enggak bisa dia ijtihad. Atau dia enggak buta tapi dia di penjara atau diikat atau ditutup matanya. Ketika ada yang mengabari dia bahwa waktu salat sudah masuk walaupun itu hasil ijtihad, maka tidak masalah dia melaksanakan salat berdasarkan ijtihad orang lain, karena tidak mungkin baginya berijtihad. Baik, wayajuzu, dan diperbolehkan, i'timadu mu'adzinin thiqqatin arifin. Diperbolehkan bagi seseorang beriktimad, yaitu bersandar dalam waktu sholat itu, kepada seorang mu'adzin yang terpercaya, yang memang dia tahu waktu-waktu sholat. Dan boleh juga kita jadikan dikindik mujarrab. Kita boleh juga menjadikan ayam jago, ayam jantan yang memang sudah punya kebiasaan dia azan di waktu subuh, oh bukan azan ya, dia berkokok di waktu subuh. Itu bisa kita jadikan sebagai alamat ya, walaupun tidak kita jadikan sebagai dasar. Jadi enggak bisa seseorang mengatakan dasar saya sholat subuh azan ayam suara ayam misalnya, tidak bisa. Tapi kalau sekedar dijadikan sebagai penguat saja, ya enggak ada masalah ya. Tapi dengan syarat, kata beliau, diikun mujarrab, yang sudah teruji ya, ayam yang sudah teruji. Fa in faqada al-a'ma aw al-basiru mukhbiran. Tetapi kalau seandainya orang yang buta atau orang yang bisa melihat mereka kehilangan mukhbir, yaitu orang yang memberikan berita, ijtahada, maka hendaknya mereka berijtihad biwardin wa nahwihi. Dengan apa yang bisa mereka mampu? Ya, berusaha melihat, kalau tidak bisa melihat berusaha untuk merasakan kebiasaan kalau jam segini bagaimana, berusaha beristihad semampu mungkin ya, semampunya. Wa in amkanahuma al-yaqin bis-sabr, ya, walaupun ya mereka memungkinkan bagi mereka berdua untuk sampai kepada yakin dengan bersabar. Sabar itu artinya mereka nunggu ada berita, ada orang yang datang lalu mengabarkan tentang apa? Tentang waktu sholat. Ya. Jadi mereka boleh beristihad. Boleh beristihad. Walaupun mereka sebenarnya mungkin kalau mereka sabar menunggu, mereka akan tahu waktu sholat itu datang. Ya, mereka akan tahu. Tapi kemungkinan itu tidak menghalangi mereka untuk beristihad. Kemungkinan itu tidak menghalangi mereka untuk beristihad. Intahayyaro, tapi kalau keduanya bingung, orang yang buta itu bingung, saya nggak tahu ini sholat sudah masuk atau belum. Intahayyaro, kalau keduanya bingung, baik yang buta ataupun yang tidak buta tapi tidak bisa beristihad karena dipenjara misalnya, atau diikat kepalanya, atau diikat matanya, ditutup matanya, tangannya, kakinya. Intahayyaro, kalau keduanya bingung, ya, sobaro, maka keduanya bersabar, hatta yazanna, sampai mereka memiliki persangkaan yang kuat. Tunggu dulu, masih ragu, tunggu dulu aja, tunggu, tenang. Sampai kalian merasa persangkaan kalian kuat. Ah, ini udah masuk waktu nih. Ah, ini biasanya masuk waktu, bismillah, Allahu Akbar. Kalau mereka bingung, tunggu sampai mereka memiliki prasangka yang kuat bahwa waktu sholat sudah masuk. Wa in sallaya, seandainya kedua orang ini yang buta atau yang tidak buta tapi tidak bisa istihad karena ada masalah tertentu, wa in apabila mereka sallaya melaksanakan sholat bila jitihadin, tanpa istihad. Langsung saja, ah bodo amat, bismillah, Allahu Akbar. Tidak istihad dulu. Tidak memastikan dulu waktu sholat atau sudah masuk atau belum. Ya, tidak ada prasangka yang kuat waktu sholat sudah masuk. Mereka tidak peduli, langsung sholat saja. Ada, maka mereka wajib i'adah, mengulang sholatnya. Ya. Wa in asoba, walaupun waktu yang mereka lakukan itu benar, tapi wajib diulang. Ya. Dikatakan di sini ai in tabayyana annahuma sallaya ba'da dukhulil waqt. Walaupun mereka setelahnya tahu bahwa salat yang mereka lakukan itu adalah sesuai dengan waktu, tidak sah salatnya. Karena kenapa? Li anna syarta sihhati shalah dukhulul waqti zannan aw yakinan. Karena syarat sahnya salat itu adalah masuknya waktu. Dan masuknya waktu ini ada dua. Ada berdasarkan zannan, yaitu prasangka yang kuat, atau berdasarkan yakin. Sedangkan orang yang gak berusaha mencari tahu waktu sholat itu sudah masuk atau belum, dia sholat bukan dasar prasangka, bukan juga atas dasar yakin. Maka dia kehilangan syarat masuknya waktu. Ya, fala tasih ma'asyak fihi, maka tidak sah, karena dia ragu apakah sholat sudah masuk atau belum. Ya. Begitu ya. Jadi kalau orang bingung ini sudah masuk sholat belum, sudah masuk waktu belum, ya istihad sampai dia memiliki prasangka yang kuat. Kalau dia bingung lalu dia tidak istihad, dia langsung saja sholat, ah saya sholat aja lah, nggak sah walaupun waktunya pas. Karena kenapa? Syarat sahnya sholat adalah dukhulul waqt, masuknya waktu. Tapi kan waktu sudah masuk. Dukhulul waqt itu kaitan dengan pengetahuan. Seorang memastikan masuk waktu adalah dengan pengetahuan. Dukhulul waqt. Dan pengetahuan tentang masuknya waktu ada dua. Antara dia yakin waktu sudah masuk, atau dia berprasangka kuat waktu sudah masuk. Kalau di kasus yang barusan kita sebut, yakin tidak, prasangka kuat tidak. Maka dalam kasus ini, diulang sholatnya. Kata siapa? Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin,

Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini sebagaimana biasa ada dua layanan yang sudah kami buka, layanan telepon di 0812 1998 1555, dan Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812 9345 5676. Kita mulai membacakan beberapa pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mengerjakan sholat sunat bila diakhirkan juga termasuk munafik? Misal, sholat duha jam 11, sholat tahajud jam 4. Wallahualam bissawab. Kalau salat-salat sunnah tentunya khususnya salat duha dan salat tahajud tidak. Bahkan itu waktu yang paling afdal. Ya, salat duha waktu paling afdalnya sekitar jam 11. Ya, ketika anak-anak unta, kata Nabi, mulai bangkit dari tempat, apa namanya, tempat dia duduk dikarenakan kepanasan. Dan itu ya jam-jam 11 ya, menjelang zuhur. Ya, itu waktu yang paling afdal malah. Itu waktu yang paling afdol. Begitupun salat tahajud. Ketika kita akhirkan ke jam 4, itu waktu yang afdol. Karena itu disebut dengan thulutsul akhir minal lail, sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir. Gak ada masalah kalau itu salat sunnah. Tapi kalau salat wajib, yang paling bagus adalah as-salatu ala waktiha. Nabi ditanya, ayyul a'mali afdol. Amal apa yang paling utama ya Rasulullah, maka beliau berkata as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada seorang anak yang setiap hari membuat ibunya menangis dan setiap hari ia membentak ibunya, satu ketika ibunya sakit parah, si anak sama sekali tidak menanyakan kondisi ibunya, lalu kemudian ibunya meninggal, kemudian si anak menyesal karena ia tidak meminta maaf dan ia merasa tidak ada taubat baginya. Ia merasa putus asa karena ia baru tahu bahwa anak durhaka tidak akan diterima amalannya, sehingga jika ibunya menuntut kelak ia tidak bisa memberi apa-apa. Ia juga merasa bahwa ia tidak bisa menghindari azab kubur. Pertanyaan, apakah si anak akan Allah catat sebagai anak durhaka sampai ia keluar dari neraka? Atau adakah jalan agar ia bisa meninggalkan dunia tanpa membawa dosa durhaka kepada orang tua? Lalu adakah taubat dari anak yang membunuh ibunya? Allah alam bisab ya, sesungguhnya perbuatan durhaka itu di antara perbuatan yang besar dosanya, kabirah min kabairi dzunub, dosa besar di antara dosa yang paling besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hak orang tua adalah setelah hak Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, dan Rabbmu telah memerintahkan kamu untuk selalu beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah menyebut kata perintah ibadah, Allah sebutkan kata wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li waliwalidayka ilayyal masir." Dan kami telah wasiatkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah menyusui, mengandungnya dalam kondisi sulit yang bertambah-tambah dan menyusuinya selama 2 tahun. Agar kalian bersyukur kepada aku dan kepada kedua orang tua kalian. Ya. Dan apa namanya, ridullah, ridonya Allah adalah terletak pada ridho kedua orang tua. Dan surga Allah di bawah telapak kaki ibu. Ya, surga Allah ada di bawah telapak kaki ibu. Oleh karenanya durhaka adalah dosa yang paling besar. Salah satu dosa yang paling besar ya. Allah katakan, fa imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Waghfid lahuma janahal dhulli minar rahmah ya. Apabila orang tuamu sudah mulai tua, maka jangan kamu membentak mereka, jangan kamu katakan kepada mereka ah, ya, tetapi katakanlah kalimat-kalimat yang memuliakan mereka. Lalu bagaimana kalau orang sudah bersifat durhaka kepada orang tuanya? Apakah dosanya akan diampuni oleh Allah? Ya, meminta ampun saja. Bertobat dengan tobatan nasuha. Ya, bertobat dengan tobatan nasuha. Perbanyak amal-amal soleh. Ya, perbanyak amal-amal soleh. Ya, dan tidaklah ada amalan yang dilakukan oleh seorang hamba dengan niat mendekat kepada Allah yang lebih Allah cintai daripada amalan-amalan yang wajib. Maka yang wajib dulu, perbaiki yang wajib. Salat lima waktu, pastikan berjamaah. Ya, pastikan di awal waktu, berusaha dapat saf yang pertama. Begitupun amalan-amalan wajib yang lain. Ya, selain bertobat, ya, bertobat dengan taubatan nasuha. Ya, dengan menghadirkan penyesalan di dalam hati, penyesalan yang besar. Ya, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam bentuk melakukan amal-amal soleh. Ya. Dan sesungguhnya Allah maha pengampun insyaAllah. Ya, tetapi ketika kita katakan Allah maha pengampun, bukan berarti ya itu dipermainkan, ya dijadikan sebagai permainan. Tidak bisa seperti itu. Bertobat dengan taubatan nasuha. Laksanakan amal-amal soleh. Banyak baca Quran, menghadiri majelis-majelis ilmu, bersedekah, ya, berbakti kepada orang tua setelah meninggal, bisa dengan mendoakan mereka. Dan orang tua umumnya, Allah alam bisawab, tidak ada yang dendam kepada anak-anaknya, sama sekali tidak ada yang dendam. Tetapi perbuatan itu adalah perbuatan yang diburkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya perbanyak bertobat kepada Allah, perbanyak melakukan amal-amal soleh, bersedekah, ya, bersilaturahmi dengan keluarga ibu, ya, dengan teman-teman ibu, dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Kalau jamaah di rumah sah atau tidak? Ya, masalah sah atau tidak sah. Ya, tetapi bagi laki-laki, ya, dalam hadis dikatakan tidak ada salat bagi orang yang mendengarkan azan lalu dia tidak mendatangi masjid tersebut. Ya, dan Nabi berniat membakar rumah orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah tanpa uzur. Kalau bukan karena wanita dan anak-anak, kata Nabi, aku bakar rumah orang-orang yang meninggalkan salat tanpa uzur, meninggalkan salat berjamaah tanpa uzur. Dan dalam hadis Nabi berkata, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri dengan 27 pahala. Kalau sekali-kali dia salat di rumah berjamaah untuk mendidik anak dan istrinya tentang adab-adab salat, tata cara salat, silahkan. Tapi kalau itu dijadikan sebagai rutinitas dia jamaah di rumah bersama istrinya, padahal dekat ke masjid, itu nggak boleh. Karena hukum asalnya ya orang laki-laki salat di salat wajib di mana di masjid. Allah alam bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Surya di Singkawang, barakallah Bapak Surya di Singkawang. Tentang mengangkat tangan ketika berdoa, apakah kedua tangan disatukan atau tidak? Ada yang bilang hadisnya dhaif. Saat berdoa dengan menyatukan kedua tangan. Baik. Berdoa atau berdoa atau takbiratul ihram ya. Allah alam bisawab ya. Ketika kita tidak mendapatkan rincian yang lebih jauh terkait dengan satu gerakan sholat, maka itu menunjukkan bahwa kondisinya adalah lapang. Jadi ketika kita mendapatkan hadis terkait dengan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yarfa'u yadaihi hadzwa mankibaihi, Nabi mengangkat tangannya sejajar mankibaihi, sejajar apa pundaknya. Lalu kita misalnya tidak mendapatkan apakah begini ataukah begini misalnya ya. Maka ini lapang, ya lapang. Selama kita tidak mendapatkan dalil, ya selama kita tidak mendapatkan dalil terkait dengan permasalahan tersebut, maka itu masalah yang lapang. Artinya mau kita lebarkan atau kita rapatkan misalnya, selama tidak ada dalil yang memerintahkannya atau yang melarangnya, maka itu adalah sesuatu yang lapang. Lapang di situ luas ya, artinya mau kita lakukan begini atau begini, itu tidak ada masalah. Sama juga dengan begini. Ada yang mengatakan ketika berdoa seperti ini. Ya. Kenapa harus seperti ini? Katanya agar tidak jatuh ke bawah. Tapi ada yang mengatakan seperti ini. Kenapa? Karena besar. Jadi yang turun dari langit itu besar. Kalau seperti ini enggak kuat, jadi seperti ini. Ya. Dan itu masalah yang saya rasa luas. Yang pasti ada hadis yang umum yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala malu melihat seorang hamba yang berdoa dengan mengangkat tangan lalu doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengangkat tangan ketika berdoa, khususnya doa-doa masalah, doa antara azan dan iqamah, misalnya doa ketika safar dan ketika sedang safar kita berdoa, doa di malam Lailatul Qadar, doa di hari Arafah, kita berdoa dengan mengangkat tangan, baik seperti ini atau seperti ini atau seperti ini, ya silahkan. Yang pasti mengangkat tangan. Allah alam bisa. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Bapak? Dari Abu Siki di Kota Bekasi. Baik, silakan Abu. Saya ada pertanyaan, doa setelah sholat subuh atau sholat maghrib. Itu kan ada bacaan yang Allah wadzawla syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ma'ala kulli syai'in qadir. Yang dibaca 10 kali. Itu posisi duduk kita, baik kawar maupun istirahat. Itu apakah tidak harus diubah? Apakah tetap misalnya imam itu tetap menghadap ke barat? Atau kalau makmum itu tetap seperti duduknya awal setelah salam atau gimana, Kak? Baik. Dan mohon kasiatnya gitu. Baik. Oke, kita aja. Syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah kan bisa ya disunnahkan apabila kita selesai di luar salat ini ya, konteksnya sudah di luar salat, khususnya salat maghrib dan isya, salat maghrib dan subuh, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Ya. Banyak 10 kali. Pertanyaan beliau adalah posisi kakinya bagaimana? Allah alam bisawab, ini pun mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Ya, ini masalah yang tidak ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lapang. Baik bapak masih dalam kondisi iftirash, baik bapak kondisinya tawarruk, baik bapak posisinya mutarabbian atau sila dalam bahasa kita, itu tidak ada masalah. Ya. Tetapi ada hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi tidaklah beliau salam dari salat kecuali sejenak beliau menghadap kiblat seukuran membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ta ya dzal jalali wal ikram, langsung beliau menghadap kepada makmum, langsung beliau menghadap ke makmum. Artinya yang tadinya beliau menghadap ke barat, beliau arahkan wajahnya membelakangi, ya, membelakangi lalu dihadapkan ke arah makmum. Dan para ulama mengatakan hikmah dari gerakan tersebut untuk mengabarkan kepada orang yang baru datang sholat bahwasanya sholat sudah selesai dilaksanakan. Ya. Adapun terkait dengan keutamaannya, ya ada hadis, walaupun hadisnya terkait dengan yang 100 ya. Barang siapa yang membaca 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir di pagi dan sore hari, maka tidak ada yang datang dengan pahala sebesar orang tersebut kelak pada hari kiamat kecuali orang yang melakukan amalan yang sama dengannya. Itu yang saya tahu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu Ita di Medan, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Silakan, Ibu. Ustaz, apakah pahala yang kita dapatkan ketika kita menghadiri majelis taklim, Ustaz? Iya. Itu saja, Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis taklim tentunya pahalanya besar. Ya. Pahalanya besar, bahkan Imam Syafi'i berkata, aku berpendapat bahwa menuntut ilmu itu lebih utama daripada salat sunnah. Menuntut ilmu itu lebih utama dari salat sunnah. Ya, dalam hadis Rasulullah berkata, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Apabila Allah berkehendak memberikan kebaikan kepada seorang hamba, Allah faqihkan, Allah pahamkan dia urusan agama. Dalam riwayat Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, sesungguhnya Allah mudahkan jalannya menuju surga. Dalam riwayat dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasal khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Sampai-sampai hitan, itu ikan paus yang ada di laut yang paling dalam, semut yang ada di dalam tanah, mereka mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang mengajarkan ilmu, orang-orang yang menuntut ilmu. Dalam riwayat dikatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, dan mereka membaca ayat Allah di dalamnya. Wayatadarusunahu fima bainahum, kemudian mereka mempelajarinya di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan datang, akan diturunkan ke hati mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan berkeliling-keliling di atas kepala mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan sebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak keutamaannya. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah, barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu maka dia sedang berada di jalan Allah. Ya. Dalam ayat kalau ayat lebih banyak juga ayat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman dengan beberapa derajat. Ayat yang lain Allah berfirman, Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Di ayat yang lain Allah berfirman kul hal yastawil ladina ya'lamuna walladina la ya'lamun, apakah sama antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Di ayat yang lain Allah berfirman fas'alu ahlazzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu kalau kamu tidak mengetahuinya. Banyak ya keutamaan menuntut ilmu. Dan ilmu itu ringan dibawa. Dan ilmu itu menjaga. Ilmu itu bertambah ketika diinfakkan. Ya, beda dengan harta, dia berat dibawa. Ya, ketika dikeluarkan dibelanjakan habis. Kalau ilmu bertambah. Dan dia menjaga kita kalau ilmu, tapi harta harus kita jaga. Ya, dan ilmu adalah teman di kala suka dan duka. Ya, ilmu teman di kala suka dan duka. Oleh karenanya berusahalah untuk istiqomah, terus menerus menuntut ilmu. Ya, terus menerus menuntut ilmu. Karena kemuliaan seorang hamba setelah dia beriman adalah dengan ilmu. Ya, kemuliaan seorang hamba setelah dia beriman kepada Allah adalah dengan dia menuntut ilmu. Dia akan meraih kemuliaan, kebahagiaan, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua dari Bapak Sukma tadi ya di Kalimantan, saat wanita sholat apakah rambut diikat? Ini pun sama, tidak ada ketentuan. Mau diikat atau tidak, tidak masalah. Atau diuraikan saja. Ini masalah-masalah yang lapang, masalah-masalah yang luas. Apakah jidat hitam menandakan kesolehan seseorang? Allah alam bisawab ya. Jidat hitam apakah menandakan kesolehan seseorang? Yang menandakan kesolehan seseorang itu dia sholat lima waktu di masjid. Ya, dia sholat lima waktu ya, berjamaah di masjid. Dia kalau wanita muslimah dia berhijab, dia berpuasa, dia bersedekah, dia bersikap baik kepada kedua orang tuanya, bersikap baik kepada istrinya, bersikap baik kepada tetangganya. Itu tanda-tanda orang-orang soleh. Ya. Adapun sekedar jidatnya hitam misalnya ya. Apakah itu pertanda orang soleh? Bisa iya, bisa tidak. Kapan jawabannya iya? Ya kita lihat amal-amal yang lain. Apakah sholatnya benar? Apakah puasanya benar? Sedekahnya benar? Berbuat baik ke orang tua, kepada istri, dan lain sebagainya. Jadi kesolehan itu bukan hanya satu, tapi dia akumulasi dari kebaikan yang dilakukan. Akumulasi dari kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya, amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Tapi apakah diperbolehkan jidat hitam itu artinya? Dan dia alamiah saja mungkin ya. Artinya kalau orang terlalu lama sujud ya, mungkin akan muncul tanda hitam. Akan muncul tanda hitam di keningnya. Ya. Allahu a'lam bis. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau imam baca Fatihah dijaharkan, maka makmum tidak perlu baca Fatihah. Itu pendapat sebagian ulama. Tapi pendapat yang paling kuat, dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i dan dipatwakan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, bahwa yang paling bagus itu adalah bukan yang paling bagus ya, yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan tetap wajib membaca Al-Fatihah. Ya, karena ada hadis yang sahih di mana Nabi berkata, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Adapun hadis yang mengatakan qira'atul imam qira'atul makmum, itu hadis yang lemah bagaimana dijelaskan oleh para ulama hadis, bahwa hadis itu adalah hadis yang lemah. Lalu bagaimana Ustaz? Bukankah ada perintah untuk menyimak bacaan imam? Ya disimak. Ketika imam baca Al-Fatihah, disimak. Tapi hendaknya imam ketika dia selesai baca Al-Fatihah, tidak langsung dia baca surat, tapi dia berhenti sejenak, memberikan kesempatan untuk makmum membaca Al-Fatihah, barulah dia sambung dengan surat. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang ketujuh, assalamualaikum waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya imam dalam takbir saat salat hanya terdengar mengucapkan Allah tanpa ada hu akbar dari awal salat sampai salam? Apakah sah salat kita sebagai makmum? Tergantung. Kalau memang dia tidak membaca Allahu akbar dengan lengkap, ya, tidak membaca Allahu akbar dengan lengkap, dia hanya baca Allah saja, tidak sah salatnya. Itu sudah kita bahas dalam pembahasan kitab Matan Abi Syuja. Bahwasanya barang siapa yang takbiratul ihram tidak lengkap, baik tidak lengkap, misalnya Allah saja atau akbar saja, atau antara Allah dengan akbar dijeda, Allah akbar, atau setelah ba'nya ada alif, Allahu akbar misalnya, itu tidak sah ya, itu tidak sah ya, karena kata para ulama Syafi'iyah, karena yang diperintahkan adalah takbir, dan itu enggak disebut takbir kalimat Allah akbar, itu enggak disebut takbir, tapi takbir itu Allahu akbar, itu takbir. Atau tidak disebut takbir kalimat Allahu Akbar, itu tidak disebut takbir. Dalam istilah Arab, itu tidak disebut takbir. Secara hukum tidak takbir. Jadi tinggal dipastikan. Ya. Cuman kedengaran Allahnya saja bagaimana? Ya. Allah. Enggak bisa. Ya, kecuali Allah. Kedengaran akbarnya tapi pelan misalnya. Itu mungkin tinggal diajarkan saja. Pak, dikencangin dua-duanya biar terdengar. Ya, tapi kalau sama sekali tidak terdengar ya, kalau menurut para ulama Syafi'iyah itu tidak sah. Allah alam bisawab. Saya dulu pernah beli spare part motor online ke non muslim. Saya khawatir barang saya terkontaminasi najis anjing, tapi saya tidak melihat secara langsung barang saya dijilat anjing. Apakah saya boleh menggunakan barang yang saya beli? Boleh, nggak ada masalah. Nabi bertransaksi, bahkan Nabi menggadaikan baju perangnya ke orang Yahudi, dan beliau meminjam beberapa gandum atau makanan pokok kepada orang Yahudi dengan menggadaikan baju perangnya. Gak ada masalah bermuamalah dengan mereka ya, apalagi yang sifatnya spare part motor atau mobil, itu gak ada masalah ya, gak ada masalah. Hukum asalnya segala sesuatu itu bersih, hukum asalnya benda itu bersih. Dan kita tidak mengatakan najis kecuali memang ada indikasi kenajisannya. Ya. Tapi Ustaz, saya pengen hati-hati. Hati-hatinya maksudnya dicuci. Silakan saja dicuci kalau bisa dicuci, kan begitu. Nabi pernah ditanya tentang apa hukumnya menggunakan aniyatul kufar, yaitu barang perabotan orang-orang kafir. Nabi bilang, tidak boleh, kata Nabi. Ya. Tidak boleh kalian menggunakan perabotan milik orang kafir. Karena mereka makan dan minum yang haram. Lalu ditanya, kalau nggak ada yang lain, kata Nabi, silahkan dipakai, tapi cuci dulu. Silahkan dipakai, tapi dicuci dulu. Allah alam bisawab. Ini barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita istiqomah terus-menerus mencari ilmu, Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.